Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Islam, nikmat iman, kemudian nikmat kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz. Kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah nikmat kita bisa bisa duduk hadir di masjid ini. Mudah-mudahan ini menjadi pemberat timbangan kita nanti pada hari kiamat, dan juga mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz, bab al-adzan, bab tentang azan. Kalau sebelumnya kita sudah masuk berkaitan dengan masih dalam syarat sholat yang sebelumnya adalah masuk waktu. Sekarang kita lanjutkan yaitu al-adhan. Jadi ada adhan, ada iqamah. Al-adhan wal iqamah. Jadi namanya al-adhan wal iqamah. Adapun pengertian, apa pengertian adhan? Pengertian azan secara bahasa itu bermakna al-i'lan, al-i'lam atau al-i'lan, pemberitahuan atau pengumuman. Pemberitahuan ini namanya azan secara bahasa. Seperti misalnya fa'zanu biharbi minallahi wa rasuli. Umumkan Allah dan Rasulnya akan memerangi mereka. Itu pengertian secara bahasa. Adapun pengertian secara istilah adalah sebagaimana yang tercantum di dalam kitab, al-adhan huwa al-i'lamu bidukhuli waqti shalah bi alfazin makhsusah. Adzan itu adalah pemberitahuan masuknya waktu salat dengan lafaz-lafaz tertentu. Dengan lafaz yang tertentu. Karena kita ketahui bahwa pemberitahuan masuknya waktu dengan lafaz-lafaz tertentu. Adapun hukumnya, hukum dari azan ini adalah wajib. Adalah wajib. Wajibnya di sini bukan wajib ainiyah, karena wajib itu ada dua. Ada wajib ainiyah, ada wajib kifaiyah. Yang dimasukkan wajib di sini untuk azan adalah wajib kifai. Wajib kifai artinya apa? Idza qama al-ba'du saqata al-baqin. Jika sebagian sudah mengerjakan maka gugur kewajiban yang lain. Artinya apa? Tidak setiap orang itu mengumandangkan azan. Jadi azan itu hukumnya adalah hanya, ya kita katakan sebagian saja. Hanya satu orang. Kalau sudah satu orang mengumandangkan azan, maka gugur kewajiban yang lain. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa azan ini hukumnya adalah wajib kifai, bukan wajib ainiyah, adalah hadits An Malik bin Al-Huwairis. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wa li ummakum akbarukum. Apabila waktu salat telah masuk, falyu'adzin ahadukum, maka adalah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan. Dalil menunjukkan apa? Falyu'adzin itu perintah. Al-amru yaqtadi al-wujub, bahwa perintah ini adalah mengandung kewajiban, dan kewajiban ini hanya berlaku kepada sebagian, tidak kepada setiap orang. Kenapa? Karena kalimat ahadukum, hendaklah yang mengumandangkan azan itu adalah salah seorang dari kalian. Waliya ummakum akbarukum, dan hendaklah yang mengimami adalah orang yang lebih tua dari kalian. Di sini apa? Faqad amarahu sallallahu alaihi wasallam bil azan wal amru lil ijab. Dan perintah itu adalah perintah di sini adalah untuk menunjukkan kewajiban, kama huwa ma'lum, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama. Juga dalil yang lain yang menunjukkan bahwa azan ini adalah wajib, An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ghaza bina qauman, Nabi sallallahu apabila memerangi sebuah kaum, maka apa? Lam yakun yaghzu bina hatta yusbiha wa yanzur. Dan tidaklah lam yakun yaghzu, dan tidaklah beliau memerangi bersama kami hatta yusbiha, sampai kemudian apa? Menunggu sampai subuh hari dan melihat fa'in samia adzanan, ketika dia mendengarkan azan pada subuh, maka kuffa anhum, maka tidak boleh diperangi. Artinya disuruh menahan untuk memerangi kaum tersebut. Kemudian apa? Wa illam yasma adzanan, kalau subuh hari kok tidak terdengar azan, maka apa? Agoza alaihim, maka Nabi SAW membolehkan untuk memerangi mereka. Kenapa? Karena azan adalah termasuk syiar Islam. Ya kan? Karena syiar untuk menunjukkan satu negeri itu dikatakan muslim kalau negeri itu terdengar azan dikumandangkan. Kalau tidak ada azan dikumandangkan, menunjukkan bahwa semua penghuni negeri itu adalah kufar. Jadi adalah apa? Maka Nabi SAW ketika ingin memerangi satu kaum yang dia tidak ketahui apakah kaum itu muslim atau bukan, maka dilihat. Dilihat apa? Ditunggu sampai subuh hari. Kalau subuh hari terdengar azan, maka apa? Oh, berarti kaum ini adalah muslim. Maka kalau muslim itu tidak boleh diperangi. Tapi kalau misalnya tidak terdengar azan untuk subuh, maka apa? Maka itu adalah diperangi. Kenapa? Karena itu tentunya adalah orang kufar. Tapi ini dalil yang menunjukkan bahwa azan itu hukumnya adalah wajib, tapi wajibnya adalah kifai, karena tidak semua orang, tidak setiap orang itu adalah mengumandangkan azan. Adapun keutamaan, apa keutamaan dari azan? Azan di sini memang ada khilaf di antara para ulama tentang mana yang lebih utama, azan atau imam, muadzin atau imam. Mana yang lebih afdol antara imam dengan muadzin? Muadzin dengan imam kira-kira lebih utama yang mana? Artinya dari kita melihat dari beberapa sisi, ya kan? Melihat dari beberapa sisi memang ini adalah khilaf. Sebagian dari ulama menyatakan bahwa muadzin itu lebih afdol daripada imam. Kenapa? Karena imam muadzin itu adalah apa? Dia akan mendapatkan pahala sebanyak kuping yang mendengar. Iya kan? Ketika dia mendengarkan azan, maka sebanyak yang mendengarkan azannya, maka sebanyak itu pahala yang dia dapatkan. Kalau imam hanya mendapatkan pahala sebanyak makmumnya yang hadir, iya kan? Tapi yang mengumandangkan azan lebih banyak atau lebih sedikit? Tentunya adalah muadzin lebih banyak. Ini yang dijadikan dalil bahwasanya apa? Muadzin itu lebih utama. Juga dalil yang lain yang menunjukkan bahwa muadzin itu lebih utama daripada imam, bahwasanya apa? Muadzin ini adalah apa? Bahkan bukan hanya makhluk yang mendengarkan azan, semua yang mendengarkan azan itu akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Tidak jin, tidak manusia, tidak hewan, semuanya akan menjadi saksi pada hari kiamat bahwa dia adalah muadzin. Itu semuanya adalah, tapi tidak ada satupun makhluk yang mengatakan bahwa si fulan itu adalah imam. Tidak, iya kan? Karena tidak ada riwayat yang menunjukkan. Tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwa imam nanti akan mendapatkan keutamaan yang seperti ini. Tapi ini demikian juga keutamaan yang lain yang menunjukkan adalah hadis yang kita sebutkan di bawah ini, hadis dari Muawiyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal innal muadzinina atwalun nasi anaqan yaumal qiyamah. Sesungguhnya para muadzin itu adalah orang yang paling panjang lehernya itu pada hari kiamat. Ketika pada hari kiamat, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, itu nanti akan ditunjukkan amalan-amalan mereka masing-masing. Dan ini bukan menunjukkan aib, bukan menunjukkan cacat. Kalau di dunia kita melihat ada orang lehernya panjang, mungkin orang kita akan melihat itu cacat. Iya kan? Kita akan melihat bahwa itu adalah aib, itu adalah cacat. Tapi ketika pada hari kiamat, lehernya panjang itu bukan menunjukkan apa? Cacat, tapi itu menunjukkan keutamaan. Kenapa? Karena para muadzin itu adalah orang yang memiliki leher yang paling panjang. Nanti kita akan ketahui, di sini apa? Ketika manusia dikumpulkan pada mahsyar, nanti akan terlihat leher-leher mereka itu panjang. dan bisa membedakan, oh ini adalah para muadzin. Nanti kita melihat di padang mahsyar, nanti kita melihat ada orang yang dia tidak lehernya panjang, tetapi apa, dia wajahnya dan anggota tubuhnya itu bercahaya dari akibat wudu. Demikian juga nanti ada orang yang dikumpulkan di padang mahsyar dengan kepalanya seperti kepala keledai. Ada yang bentuknya seperti bentuk keledai. Ini adalah termasuk kita katakan nanti pada hari kiamat itu akan ditunjukkan. Termasuk di dalamnya adalah para muadzin. Walaupun ini sebagian dari ulama berpendapat bahwa muadzin itu lebih tinggi, lebih utama daripada imam. Tapi sebagian yang lain mengatakan bahwa imam itu adalah lebih lebih afdol daripada muadzin. Tapi ini masalah khilaf diantara para ulama. Walaupun Syekh Utsaimin dalam kitab Syarhul Mumti itu menyatakan bahwa muadzin itu lebih utama, lebih afdol daripada imam. Dalil yang lain yang menunjukkan adalah hadis An Abdurrahman ibnu Abdi ibnu Abdillah ibnu Abi Rahman ibnu Abi Sa'sal Ansari thumma al-Mazini an-nabihi annahu akhbarahu anna Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala qala lahu inni araka tuhibbul ghanam wal badiya fa idza kunta fi ghanamika wa badiyatika fa azzanta bis-shalah farfa sautaka bin nida fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa shahidalahu yaumal qiyamah qala Abu Sa'id samituhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya apa, muadzin itu lebih utama daripada imam. Kenapa? Karena ketika hadis ini yang dari Abdurrahman ibn Abdillah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sal Ansari thummal Mazini an-nabihi dari bapaknya annahu akhbarahu bahwasanya beliau memberitakan anna Abu Sa'id al-Khudri bahwasanya Abu Sa'id al-Khudri berkata kepadanya inni araka tuhibbul ghanam wal badia sesungguhnya aku melihat engkau suka kepada kambing dan badia. Artinya apa? Saya melihat engkau lebih suka dengan hewan kambing sebagai hewan gembalaan dan badia. Badia itu adalah jauh dari pemukiman. Artinya jauh dari pemukiman, maka badia itu sukunya namanya suku Badui. Jadi Badui Arabi. Arabi artinya yang hidupnya di pedalaman, di perkampungan. Nah, di situ kita dapati bahwa orang Badui itu adalah apa? Punya dua sifat yang menonjol, yaitu adalah apa? Kasar dan yang kedua kasar ya kan. Dan yang kedua adalah apa? Sifat yang menonjol dari Badui, Arabi itu ada dua. Yang pertama adalah kasar dan yang kedua adalah apa? Tidak punya etika. Tidak punya etika. Itu sifat dari orang Badui. Dan kita katakan di mana saja, bukan hanya di Arab, di mana saja negeri kalau orang Badui yang jauh dari pemukiman, maka dua sifat ini menonjol. Adalah apa? Kasar. Coba orang yang hidupnya di pedalaman, di hutan, itu mesti kasar. Dan tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu, jahil. Jahil, kasar, kemudian tidak punya etika. Itu sifat dari orang Badui. Maka kita katakan adalah apa? Engkau suka, saya melihat engkau suka kepada kambing dan badia. Fa idza kunta fi ghanamika wa badiyatik. Apabila engkau berada di kambingmu dan di badia, di lembah kamu, artinya di tempat di mana kamu mengembalakan kambing, fa azzanta bis-shalah. Engkau mengumandangkan azan untuk salat. Farfa sautaka bin nida. Maka dalam kau mengangkat suaramu, mengeraskan suaramu dengan panggilan azan, fa innahu la yasma'a mada sautil muadzin jinnun, karena tidaklah mendengar sepanjang suara muadzin jinnun jin wala ins dan juga tidak manusia, wala syai dan juga tidak sesuatu apapun, illa syahidalahu yaumal qiyamah, kecuali akan menjadi saksi pada hari kiamat. Ini dalil yang menunjukkan bahwa muadzin itu adalah lebih utama daripada imam. Kenapa? Karena suaranya itu akan menjadi saksi, suara panggilan azan ini akan menjadi saksi pada hari kiamat. Siapapun yang mendengar, tidak jin, tidak manusia, tidak sesuatu apapun, apakah itu tumbuhan, apakah itu hewan, semuanya akan nanti menjadi saksi pada hari kiamat. Qala Abu Sa'id. Abu Sa'id berkata, sami'tuhu min Rasulullah SAW. Saya mendengar bahwa itu berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun artinya kalau kita lebih jauh dari berbicara tentang azan, maka kita harus tahu tentang syarat-syarat daripada azan itu sendiri. Jadi ada syarat azan, ada syarat muadzin. Jadi ada syarat azan, ada syarat muadzin. Adapun syarat muadzin, syarat muadzin yang pertama adalah harusnya orang muslim. Maka orang kafir itu tetap tidak diterima azannya kalau orang kafir, baik itu kafir murtad, musyrik maupun kafir asli. Kemudian yang kedua, ayyakuna akilan, bahwa hendaklah yang memandangkan azan itu, ini syarat muadzin, jadi harus orang yang berakal. Jadi harus berakal. Kemudian yang ketiga, syarat muadzin itu adalah yakuna mumayyizan. Jadi tamyiz, usia tamyiz. Jadi hampir balik, belum balik. Jadi tidak harus balik kalau mengumandangkan azan. Beda dengan apa namanya, anak kecil boleh untuk mengumandangkan azan. Karena syaratnya adalah harus tamyiz. Jadi apa namanya? Kemudian syarat yang keempat dari muadzin adalah apa? Ayyakuna aliman bil waqti. Dia tahu tentang masuknya waktu sholat. Muadzin itu harus tahu tentang masuknya waktu sholat. Jadi tidak asal mengumandangkan azan. Dan dia harus tahu bahwa ini adalah waktu sholat itu sudah masuk. Oh ini belum masuk. Ini ya. Itu adalah apa namanya? Itu syarat seorang muadzin. Dia harus tahu tentang masuknya waktu sholat. Dan ini tidak disyaratkan bahwa yang masuk waktu sholat itu adalah harus orang yang sehat. Kenapa? Karena Abdullah bin Maktum adalah muadzin Nabi SAW itu dalam kondisi buta. Jadi cacat itu tidak harus seorang muadzin itu adalah sehat. Sehat apa namanya, fisiknya tidak. Jadi apa namanya, orang buta pun juga bisa jadi muadzin. Kemudian syarat yang berikutnya dari muadzin adalah apa? Ayyakuna apa namanya, aminan. Dia harus orang yang amanah. Amanah. Karena muadzin ini amanah dalam arti bahwasanya apa? Dia tidak boleh mengambil upah sedikit pun dari azannya. Jadi ini adalah amanah yang dibebankan kepadanya, dan dia harus betul-betul menjalankan amanah ini sehingga apa namanya, dia harus tahu tentang masuknya waktu sholat. Dia harus amanah bahwa ini adalah waktunya sholat, maka dia mengumandangkan azan. Kemudian juga syarat yang berikutnya bahwa muadzin ini adalah yakuna apa namanya, lahu sautun murtafi. Dia hendaknya seorang muadzin itu punya suara yang keras. Tidak boleh mengangkat seorang muadzin itu orang yang bisu. Orang yang apa namanya, tidak bisa berbicara. Orang yang harus orang yang suaranya keras. Jangan yang suaranya lembek, suaranya apa namanya, kecil. Itu jadi muadzin itu kita katakan adalah apa? Hendaknya yang menjadi muadzin itu adalah orang yang punya suara yang keras. Demikian juga hendaknya yang syarat yang berikutnya adalah harus zakaron, harus laki-laki. Harus laki-laki. Maka seorang perempuan itu tidak boleh, walaupun ada khilaf di antara para ulama bagaimana kalau sesama wanita, jadi sesama wanita mengumandangkan azan. Jadi pendapat yang paling kuat bahwa wanita itu tidak ada azan sama sekali. Yang ada itu adalah iqamah. Jadi secara mutlak. Kenapa? Karena wanita itu tidak boleh mengumandangkan azan. Coba kalau wanita yang mengumandangkan azan. Dan itu fitnahnya lebih besar jika seorang wanita yang mengumandangkan azan. Maka tidak ada syaratnya itu harus laki-laki. Demikian juga banci tidak boleh. Banci juga tidak boleh jadi muadzin. Ya kan? Walaupun dia aslinya laki-laki. Walaupun dia aslinya laki-laki. Kenapa? Karena harus zakaron, harus betul-betul jelas bahwa dia adalah laki-laki, bukan apa namanya, khunsa al-musyakkal, bukan banci, bukan bencong, bukan waria. Itu tidak boleh. Karena waria kita katakan ini artinya secara hukum syariat itu dikucilkan dalam hal ini. Artinya tidak boleh jadi muadzin, tidak boleh jadi imam. Ya kan, tidak boleh jadi imam untuk laki-laki. Tapi ini syarat-syarat seorang muadzin. Adapun syarat-syarat azan itu hendaknya apa? syarat-syarat azan itu adalah yakuna, kita katakan azannya sendiri itu harus suara yang keras, kemudian juga husnul ada, jadi bagus dalam mengumandangkan azannya, bagus dalam mengumandangkan azan, qawiyan, dia harus orang yang kuat. Tadi sudah disebutkan kuat, maksudnya keras suaranya, kuat, jadi suaranya bisa terdengar. Kemudian tadi husnul ada, bagus dia mengumandangkan azan, artinya sesuai dengan hukum-hukum tajwid, sesuai dengan ahkamut tajwid. Maka tidak boleh seorang muazzin itu tidak tahu tentang hukum-hukum tajwid. Artinya apa? Dalam mengumandangkan azan, coba kalau misalnya mengumandangkan azan terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, kira-kira betul gak azan yang dikumandangkan ini? Betul gak ucapan ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, betul gak? Ini salah. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Bisa dengarkan ya? Salahnya di mana kira-kira? Atau memang tidak bisa mendengar? Atau mungkin sudah, artinya terdengar azan itu mau salah mau benar enggak pernah peduli. Jadi ini adalah salah. Kenapa? Karena hamzah diganti dengan wawu. Kan perhatikan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan mungkin sering, tapi kalau kita yang mendengar, kalau yang tidak biasa mendengar bahwa itu adalah salah, dianggap itu biasa. Itu lumrah, iya kan? Oh, itu azan. Tapi dia tidak pernah memperhatikan huruf yang keluar dari muadzin, itu dia tidak tahu kalau itu adalah salah. Kenapa? Karena hamzah diganti dengan wawu. Kan Allahu Akbar, Akbar diganti dengan wawu. Allahu Wakbar. Iya kan? Allahu Wakbar. Nah, ini hamzah diganti dengan wawu itu salah. Atau misalnya memanjangkan bar. Allahu Akbar. Ba-nya dipanjangkan, itu juga salah. Iya kan? Itu juga salah. Allahu Akbar, Allah Akbar. Itu ini adalah ucapan-ucapan, makanya apa? Seorang muadzin itu harus azan itu harus apa? Tidak boleh ada kesalahan di dalamnya dalam mengumandangkan azan. Itu tidak boleh ada lahan yang apa? Kesalahan yang jelas, yang nyata. Ya kan? Itu dalam mengumandangkan azan. Baik. Adapun sifatuhu, adapun tata cara azan, kita lihat tata cara azan dan termasuk sebab lafaz azan ini keluar. Dari Abdullah bin Zaid ibn Abdi Rabbi, qol lama ajma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadriba bin naqus. Ketika Rasulullah SAW berkumpul untuk membuat an-naqus. Naqus itu adalah apa? Gendang, tabu ya. Wa huwa lahu karihun, dan Nabi SAW tidak suka. Kenapa? Limuwafaqatihi an-nasara. Karena gendang ini adalah menyerupai orang-orang Nasara. Tafabi minal layli ta'ifun. Kemudian mengelilingi saya, kata Abdullah bin Zaid, di satu malam sekelompok orang, wa ana naim, sementara saya dalam kondisi tidur, rajulun alaihi sauban akhdaran, ada dua orang laki-laki, seorang laki-laki yang memakai pakaian yang warnanya akhdaran, warnanya hijau, pakaian maksudnya akhdaran, saubani akhdarani, itu atasan dan bawahan, wa fi yadihi naqus, dan di tangan orang ini itu ada sebuah naqus, sebuah gendang, yahmiluhu, yang dia bawa. Qala, berkata, fakultu, saya bertanya kepada seorang tadi yang memakai pakaian yang warna hijau, saya bertanya kepada beliau, ya Abdullah, atabi'u naqus, maukah kamu jual gendangmu itu? Qala wa ma tasna'u bihi? Apa yang akan kamu gunakan untuk apa yang kamu mau gunakan dengan gendang ini? Qultu tad'u bihi ila shalah. Saya akan mengundang orang pergi salat. Qala afala adulluka ala khairin min dzalik? Maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada ini? Fakultu bala. Kalau begitu iya. Qala taqul, maka ucapkanlah. Nah, di dalam mimpi itu diajarkan lafaz azan. Inilah lafaz azan yang diajarkan, yaitu adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar ya, bukan Allahu Akbar. Nah, lafaz takbir 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayyalas shalah, hayyalal falah. Hayyalas shalah, hayyalas shalah. Hayyalal falah, hayyalal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Lafaz azan ini jumlahnya ada berapa semuanya? Ada apa? Lafaz azan jumlahnya semuanya ada berapa di sini? Ada 5. 15. Maka minimal lafaz azan itu jumlahnya 15. 15. 15 kalimat. Coba perhatikan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada berapa? 4, iya kan? 4 lafaz takbir. Syahadatain ada berapa? Syahadat la ilaha illallah 2. Syahadat anna Muhammad Rasulullah 2. Jadi jumlahnya sudah berapa? 8. Kemudian hayyalash shalah ada 2. Hayyalal falah ada 2. Jadi jumlahnya berapa? 12. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadinya berapa? 14. Kemudian la ilaha illallah 15. Maka minimal lafaz azan itu adalah 15. Untuk lafaz azan itu adalah 15. Ya kan? Ini riwayat dari Imam Malik, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ini adalah mazhabnya Imam Ahmad Ibn Hanbal, bahwa lafaz azan itu adalah minimalnya itu 15. Adapun maksimalnya, nah, selama hadisnya itu sahih, maka itu diamalkan. Adapun maksimalnya itu tidak ada, karena ada yang mengatakan itu 17, ada yang mengatakan 19, ada yang mengatakan 21. Maka pendapat yang paling kuat dari para ulama menyatakan selama dalil itu ada dan hadisnya itu sahih, maka semuanya boleh diamalkan. Boleh diamalkan. Coba nanti kita hitung berapa jumlah lafaz azan, karena dia mengatakan 17. 17 itu begini. Lafaz takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar itu dihitung 2. Perhatikan ya. Ini lafaz dari Abi Mahdzura. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa? 2. Kemudian syahadatain, syahadat la ilaha illallah 2 sir, 2 jahar. Berapa itu? 4 ya kan, berarti sudah 6. Iya kan? Sudah 6 dengan takbir. Kemudian syahadat anna Muhammad Rasulullah 2 jahar, 2 sir. Jadi asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, 2 kali sir. Setelah itu baru dikeraskan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya 2 syahadat anna Muhammadar Rasulullah dengan sir dan 2 syahadat anna Muhammadar Rasulullah dengan jahr. Jumlahnya sudah berapa? 10, iya kan? Kemudian apa? Hayyalash shalah 2. Hayyalal falah 2. Allahu akbar, Allahu akbar 2. La ilaha illallah 1. Jumlahnya berapa? 17. Ini adalah apa? Kemudian pendapat yang lain mengatakan 19. 19. Takbir 4. Takbir 4. Syahadat la ilaha illallah dan syahadat anna Muhammad Rasulullah sir dengan jahar itu ada 8. Iya kan? Jumlahnya berapa? 12. Hayyalash shalah 2. Jadinya berapa? 14. Hayyalal falah 2. Jadinya berapa? 16. Allahu Akbar, Allahu Akbar 18. La ilaha illallah 19. Itu adalah jumlah lafaz azan. Ada yang mengatakan 21 karena ditambah dengan as-salatu khairu minan naum. Ketika Anda mengumandangkan azan untuk salat subuh, itu adalah apa jumlahnya? Maka jumlah lafaz azan minimalnya tidak ada khilaf itu jumlahnya berapa? 15. Adapun maksimalnya itu adalah apa? Maksimalnya itu selama hadis-hadisnya itu sahih, maka diamalkan semuanya. Mau itu 17, mau itu 19, mau itu 21, selama hadisnya itu adalah sahih, maka kita gunakan semuanya. Qala summa istakhara ghaira ba'id. Qala summa taqulu idza aqamta shalah. Kemudian ucapkanlah ketika engkau iqamah salat, artinya setelah beberapa saat, yang di dalam mimpi itu mengajarkan kepada Abdullah bin Zaid tentang iqamah. Dan iqamah itu minimal jumlahnya ada berapa? Lafaz iqamah jumlahnya berapa? Berapa jumlah lafaz iqamah? Minimalnya 11. 11. Coba disebutkan dalam hadis ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sudah berapa? Iya kan? 2. Asyhadu an la ilaha illallah 1. Sudah 3, ya kan? Asyhadu anna Muhammad Rasulullah 1. Sudah berapa? 4. Hayya lash shalah 1. Hayya lal falah 1. Sudah berapa itu? 6. Qad qamatish shalah, qad qamatish shalah, sudah 8. Allahu Akbar, Allahu Akbar 10. La ilaha illallah 11. Ya kan? Maka lafaz iqamah itu adalah minimal 11. Ini adalah apa namanya? Lafaz iqamah yang diajarkan oleh kepada Abdullah bin Zaid di dalam mimpinya. Qala falamma asbahtu, ketika masuk waktu subuh, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kebiasaan para sahabat, setiap apa kejadian apa saja mesti diceritakan. Ata itu Rasulullah SAW fa'akhbartuhu, maka saya pun menceritakan kepada Nabi bima ra'aitu, apa yang saya melihat di dalam mimpi saya itu. Faqala Rasulullah SAW minna hadhihi ru'ya haqqun, ini adalah mimpi yang benar. Karena mimpi itu ada tiga. Mimpi itu ada tiga. Ada mimpi yang hak, ada mimpi yang hak, namanya mimpi yang benar. Yang kedua ada mimpi kadzib, mimpi yang bohong, ya kan? Yang ketiga adalah mimpi, yang ketiga namanya apa? Hadisun nafsi. Jadi mimpi itu ada tiga. Namanya apa? Mimpi yang benar, mimpi yang bohong, dusta, dan yang ketiga namanya hadisun nafsi. Mimpi yang terjadi itu karena apa? Bisikan yang ada di dalam dirinya. Coba orang yang kalau saya sering melihat dan sering mendengar, kalau santri itu semangat, kalau santri lagi semangat dia belajar bahasa Arab, dia bengak-bengok sendiri, dia akan bengak-bengok. Pagi, siang, sore, malam dia belajar bahasa Arab. Nah, ketika apa? Dalam mimpinya itu keluar semua kosakata yang dia ucapkan dari pagi sampai sore. Sambil tidur, tapi dia mengucapkan hadza baitun, hadza man, hadza masjidun, keluar. Itu namanya apa? Ini mimpi. Dia tidak sadar kalau itu adalah apa namanya mimpi, tapi itu keluar dari lisannya apa yang berdasarkan yang ada di dalam dirinya itu yang lebih kuat. Sama dengan orang yang suka mimpi, dia mimpi misalnya apa? Ada orang mimpi, dia tidak pernah ke Jogja. Dia tidak pernah ke Jogja. Tapi dia sudah sering bermimpi kalau dia berada di Jogja. Maka apa? Dia akan keluar darinya, lisannya itu adalah apa? Dari Jogja, Malioboro, Parangtritis, itu lisannya keluar. Padahal dia belum pernah ke Jogja. Kenapa? Karena keinginan yang ada di dalam dirinya bahwa dia memang pengen pergi ke Jogja. Makanya kalau antum pengen saya pengen menikah, dari pagi sampai sore antum mengucapkan, nanti ketika tidur itu nanti akan keluar tanpa antum sadari. Saya mau nikah sama si dia. Itu akan keluar, ya kan? Ini adalah apa namanya hadisun nafsi. Nah, kalau mimpi yang benar seperti ini. Kemudian apa? Inna hadzihi ru'ya haqqun, ini adalah mimpi yang benar insyaallah. Summa amara bitadzin, kemudian Nabi SAW memerintahkan supaya mengumandangkan azan yang disebutkan di dalam mimpi itu. Fakana Bilal maula Abi Bakrin, maka Bilal dari maula Abi Bakrin yu'adzinu bidzalika, dia yang mengumandangkan azan dengan lafaz yang diajarkan kepada Abdullah bin Zaid di dalam mimpinya. Kenapa? Karena Bilal adalah termasuk yang memiliki suara yang bagus. Suara yang keras dan bagus. Ini adalah lafaz azan. Jadi kita katakan lafaz azan itu adalah minimal 15, adapun iqamah adalah minimal 11. Adapun adab yang ketika mengumandangkan azan, adab-adab yang perlu diperhatikan ketika mengumandangkan azan, yang pertama adalah apa? Disunahkan adalah seorang muadzin mengumpulkan di antara dua takbir dalam satu nafas. Jadi dua takbir dalam satu nafas. Jadi ketika mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu satu nafas. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu satu-satu. Beda ya kan. Maka apa, mengumpulkan dua takbir dalam satu nafas itu adalah termasuk yang di yang sunnah. Berdasarkan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala nuqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala al muadzin Allahu akbar Allahu akbar, faqala ahadukum, maka salah seorang dari kalian berkata Allahu akbar Allahu akbar, thumma qala asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah, al hadis. Fa fihi isyaratun zahira, di dalamnya terdapat isyarat yang jelas, ila annal muadzin yajma'u baina kulli takbirataini, mengumpulkan di antara dua takbir, wa annas sami' yujibuhu kadzalik, bahwa yang mendengar itu menjawab seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Taip, ini termasuk adab yang disunahkan bagi orang yang mengumandangkan azan dengan lafaz takbir satu nafas. Kemudian adab yang kedua, adab yang lain ketika mengumandangkan azan, istihbab at-tarji'. Disunahkan itu tarji'. Tarji' itu adalah pengulangan. Pengulangan sebagaimana yang saya sebutkan tadi adalah apa? Pada lafaz syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah dua kali dengan sir dan dua kali dengan jahar. Itu namanya tarji'. At-tarji', yakni pengulangan syahada. La ilaha illallah dua kali dengan sir dan dua kali dengan jahar. At-tarji' itu adalah apa? Huwa al-audu ila syahadataini marratain. Adalah mengulangi syahadatain dua kali. Biraf'is sauti, dengan mengeraskan suara, ba'da qaulihima marrataini bikhafdhis saut. Setelah keduanya dua kali dengan suara yang pelan. Jadi mengeraskan dua kali setelah memelankan dua kali. Setelah mengumandangkan dua kali dengan pelan. Maksudnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini pelan. Baru kemudian apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Baru dia mengumandangkan dengan keras. Jadi ini at-tarji' namanya. Ini namanya at-tarji'. Dalilnya adalah, dan ini adalah lafaz dari Abi Mahdzura. Abi Mahdzura ini adalah termasuk muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di Mekah. Muadzin Rasulullah sallallahu itu di Madinah itu siapa? Bilal. Iya kan? Bilal. Adapun muadzin Rasulullah sallallahu di Mekah itu siapa? Abu Mahdzura. Dalilnya adalah an Nabi Mahdzura radhiyallahu taala anhu anna nabiyallahi allamahu hadzal adzan. Bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada beliau lafaz azan ini, seperti ini, Allahu akbar Allahu akbar, dua kali ya. Dua kali lafaz takbir, kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tsumma ya'udu. Kemudian beliau mengulangi, fayaqulu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi artinya apa? Jadinya berapa? 8 kali, ya kan? 8 karena syahadat la ilaha illallah 4 kali, 2 kali dengan suara yang pelan dan 2 kali dengan suara yang jahar. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah 2 kali dengan suara yang jahar dan 2 kali dengan suara yang pelan. Jadi jumlahnya sudah berapa itu? 10. Dengan takbir tadi 2, ya kan? Kemudian setelah itu apa? Hayyalas shalah 2 kali. Berapa itu? Sudah 12. Hayyalal falah 2 kali, sudah berapa? 14. Allahu akbar, Allahu akbar, jumlahnya berapa ini? 16 ditambah la ilaha illallah adalah 17. Jadi ini adalah lafaz dari Abi Mahdzura, jumlahnya ada 17 lafaz azan. Taip, ini adalah termasuk adab ketika mengumandangkan azan. Kemudian adab yang lain ketika mengumandangkan azan adalah taswib fil azanil awwalis subhi. Adalah taswib. Mana taswib? At-taswib adalah mengucapkan, suara muadzin mengucapkan apa? As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. At-taswib, namanya taswib. Taswib adalah ucapan muadzin, as-salatu khairun minan naum. At-taswib fil adhanil awwal. Maka disunnahkan apa? Ini termasuk yang sunnah adalah mengucapkan as-salatu khairu minan naum fi al-adhanil awwal, pada adhan yang pertama lis-subhi, untuk subuh. Di sini mulai ada khilaf di antara para ulama. Syalbani mengatakan adhan yang pertama yang dimaksudkan di sini adalah apa? Qoblal fajr. Artinya masih malam hari. Artinya sebelum subuh, malam hari. Itu azan yang pertama. Kemudian itu Syalbani. Jadi as-salatu khairu minan naum itu adalah dikumandangkan ketika azan yang pertama. Azan yang pertama itu sebelum subuh. Karena azan malam dengan subuh itu ada berapa azan? Ada 3. Memang nanti pertama itu yang mana? Nanti khilafnya di situ adalah apa? Kira-kira yang azan yang pertama itu yang mana? Yang dimaksudkan yang pertama itu yang mana? Sebelum subuh atau subuhnya? Itu mulai ada khilaf. Kalau Syalbani mengatakan yang pertama itu adalah sebelum subuh, berarti as-salatu khairu minan naum dikumandangkan itu sebelum subuh. Adapun Syekh Utsaimin, Syekh Ibn Baz dan ulama-ulama Saudi itu mengatakan bahwa as-salatu khairu minan naum itu pada azan pertama untuk subuh. Azan pertama itu adalah azan subuh. Kenapa? Karena subuh itu punya 2 azan. Satu azan, satu iqamah. Iqamah itu kan juga disebut azan. Maka azan yang pertama adalah yang dimasukkan adalah subuh. Kemudian Syekh Utsaimin membantah lagi mengatakan itu kalimat azan yang pertama. Jadi pertamanya, kalau Syekh Utsaimin mengatakan yang pertama itu adalah subuh. Kalau yang Syekh Albani, pertama itu yang mana? Sebelum subuh. Iya kan? Kemudian Syekh Utsaimin membantah yang kedua. Yang ke Syekh Utsaimin mengatakan bahwa itu kan menunjukkan li sholatis subhi, subuh. Bisa enggak ditafsirkan subuh itu sebelum subuh? Kan dikatakan at-taswib fil adhanil awwal lis subhi. Yang namanya subuh itu berarti apa? Yang namanya subuh ya sudah subuh, ya kan? Bisa enggak subuh itu ditafsirkan sebelum subuh? Tidak. Maka Syekh Utsaimin mengatakan apa? Bahwa tarjih yang paling kuat bahwa as-salatu khairu minan naum itu pada azan subuh, bukan sebelum subuh. Jadi as-salatu khairu minan naum itu pada pada azan subuh, bukan sebelum subuh. Tapi Syekh Albani mengatakan tidak, as-salatu khairu minan naum itu adalah sebelum subuh. Dalil yang menunjukkan adalah An-Nabi Mahdzura anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamahu al-adhan wa fihi, dan di dalam azan itu terdapat hayyalal fala, hayyalal fala, as-salatu khairu minan naum, as-salatu khairu minan naum fil ula minas subhi, fil ula minas subhi. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tapi perhatikan, di situ adalah apa? Al-ula. Al-ula itu maknanya yang pertama. pada azan yang pertama. Azan yang pertama. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan yang pertama itu adalah apa? Subuh. Karena yang pertama, karena subuh itu punya dua azan, yaitu azan subuh dan iqamah. Karena iqamah ini termasuk namanya apa? Karena iqamah itu juga disebut azan. Iqamah itu juga disebut azan, karena Nabi SAW menyebutkan likulli adzanaini salat. Di antara dua azan itu ada salat. Maksudnya dua azan itu adalah apa? Ada salat. Ini termasuk namanya apa? Kalau dalam bahasa Arab itu namanya apa? Mimba bit taglib. Dalam bahasa Arab itu namanya mimba bit taglib. Kenapa kok tidak dikatakan dua? Dia kan disebutkan dua azan. Dua azan maksudnya apa? Azan dan iqamah. Bukan berarti dua azan maksudnya azan plus azan. Kan gitu kan? Enggak. Iya kan? Maksudnya azanain adalah azan dan iqamah. Ini dalam bahasa Arab disebut mimba bit taglib. Dan banyak istilah dalam bahasa Arab seperti kalau antum berdoa, Rabbighfirli waliwalidayya. Waliwalidayya itu menggunakan sigo musanna. Musanna ya? Bentuk dua ya kan? Bentuk dua. Kira-kira itu yang dimasukkan walidayya itu siapa? Siapa walidayya di situ? Hah? Kalau antum berdoa Rabbighfirli waliwalidayya. Siapa yang dimasukkan waliwalidayya di situ? Hah? Bapak dengan bapak? Atau bapak dengan ibu? Bapak dengan ibu, iya kan? Rabbighfirli waliwalidayya. Ya Allah ampunilah dosa-dosa kedua orang tua saya. Orang tua saya maksudnya bapak dan ibu. Bukan bapak dengan bapak, iya kan? Ampunilah dosa-dosa bapak saya dan kakek saya. Ibu saya enggak usah dengan nenek saya. Kan enggak. Yang dimasukkan walidayya itu adalah bapak dan ibu. Sama dengan istilah abawaini. Abawahu. Abawahu itu siapa? Kan dalam ayat abawahu. Abawahu itu siapa? Bapak dan ibu. Abun wa ummun itu namanya abawahu. Kenapa kok bapak yang didahulukan dua bapak? Itu dalam mimba bit taglib. Bahwa yang mendominasi itu adalah bapak. Maka digunakan dua kalimat itu adalah apa? Bapak. Walidayya, abawahu. Demikian juga dengan apa? Tadi azanaini, azanani. Azanani dua azan. Maksudnya apa? Azan dan iqamah. Contoh lagi misalnya apa? As-samsa, samsani. Komaroni. Al-komaroni. Pernah dengar kalimat al-komaroni? Apakah ini masukkan al-komaroni musanna? Komar dengan komar? Bulan dengan bulan? Al-komaroni maksudnya apa? Al-komar was-syams. Al-komar was-syams. Bulan dan matahari. Nah disebutkan bulan, kenapa? Karena dia lebih dominasi daripada matahari. Kenapa lebih dominasi? Karena bulan itu lebih jelas terlihat daripada matahari. Kalau Anda melihat bulan dengan mata terbelalak bisa. Melihat matahari dengan mata terbelalak bisa enggak? Nah, maka apa? Lebih dominasi adalah bulan. Sama dengan kalimat umaroni. Umaroni itu yang dimasukkan siapa? Siapa itu umaroni? Dua Umar? Hah? Umar wa Abu Bakrin. Umaroni maksudnya Umar wa Abu Bakrin. Lah kenapa kok disebutkan Umar lebih mendominasi Umar? Umar lebih mendominasi daripada Abu Bakar. Yang banyak kita dapati dalam sejarah, maka Umar itu lebih banyak terdengar daripada Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun secara keutamaan Abu Bakar lebih tinggi daripada Umar, tapi yang lebih banyak kita dengar sebutkan namanya adalah Abu Bakar Umar ketimbang Abu Bakar, maka dinamakan Umarani. Ini adalah tasniyah mimba bit taglib. Termasuk di dalamnya, karena azan itu ada dua. Azan itu ada dua, iya kan? Maksudnya azan dan iqamah. Maka di sini dikatakan dalam hadis fil ula minas subahi. Azan yang pertama. Azan yang pertama yang dimasukkan kalau Syekh Utsaimin bahwa itu adalah azan subuh. Bukan adzan yang pertama yang disebutkan oleh Syalbani mengatakan yang pertama itu adalah sebelum subuh. Kalau sebelum subuh berarti ada tiga adzan. Iya kan? Ada tiga adzan. Adzan sebelum subuh, adzan subuh, dan iqamah. Jadi apa namanya? Tapi pendapat yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin fil ula minas subahi. Dari mana menunjukkan bahwa ini yang pertama? Karena kalimat subuh, subuh itu tidak mungkin bisa ditafsirkan dengan sebelum subuh, karena subuh itu sudah betul-betul sudah terbit fajar as-shadiq. Karena subuh itu sudah betul-betul terbit fajar as-shadiq. Wallahu taala a'lam. Qala al-Amir as-Sanani, berkata al-Amir as-Sanani dalam kitabnya Subul Salam, ini Syarah Bulughul Maram. Qala Ibnu Ruslan, berkata Ibnu Ruslan, fa syar'iyyatut taswib, pensyariatan taswib, at-taswib maksudnya apa di sini? Taswib as-salatu khairu minan naum, innama hiya fil adhanil awwalil fajr, itu hanya pada azan yang pertama untuk fajar. Maksudnya apa? Karena Syekh siapa ini? Syekh Abdul Azim Al-Badawi itu apa? Lebih condong kepada Syalbani. Dia lebih condong kepada Syalbani. Kenapa? Karena dia mengatakan fil adzanil awwalil fajar. Ya kalau fajar betul, karena fajar itu ada dua. Al fajru fajran. Fajar itu ada dua, ada fajar kadzib, ada fajar as-shadiq. Nah, azan yang pertama di situ maksudnya adalah fajar kadzib. Adalah fajar kadzib. Kenapa tujuannya? Apa fungsinya? Kenapa li'annahu li'iqadhin na'im? Kenapa? Karena azan yang pertama itu adalah untuk membangunkan orang yang tidur. Wa ammal azan as-sani, adapun azan yang kedua maksudnya azan subuh adalah fa innahu i'lamu biduhuli waqti, biduhulil waqti itu adalah pemberitahuan kalau masuk waktu salat. Wa du'aun ila salat, dan itu ajakan, panggilan supaya melakukan ibadah ibadah salat. Ini at-taswib. Wallahu taala a'lam. Jadi kalau dua pendapat ini bisa enggak dikompromikan? Hari ini subuhnya ketika subuh as-salatu khairu minan naum. Kemudian besoknya tidak ada kalimat as-salatu khairu minan naum. Kemudian hari ketiga as-salatu khairu minan naum, jamaah bingung. Ini kok azan yang pertama salatu khairu minan naum subuh. Besoknya tidak ada taswib. Tidak ada salatu khairu minan naum. Hari ketiga ada salatu khairu minan naum. Ini kompromi namanya. Kompromi? Menggabungkan dua hadis? Kita katakan tidak. Ini tidak boleh. Boleh apa tidak ini? Tidak boleh. Kenapa? Kalau dia mengatakan ini boleh seperti ini, berarti dia dia telah membuat mazhab baru. Ya kan? Dia telah membuat, kenapa? Karena pendapat itu cuma ada dua. Ima pendapatnya adalah apa? As-salatu khairu minan naum pada subuh, atau as-salatu khairu minan naum pada sebelum subuh. Iya kan? Iya enggak? Karena ada cuma dua riwayat itu. Maka apa namanya, dua pendapat itu. Kalau dia mengatakan subuh as-salatu khairu minan naum, kemudian nanti besok tidak, besok as-salatu khairu minan naum, taswib lagi, besok tidak taswib, besoknya taswib lagi, ini adalah apa? Dia telah membuat pendapat yang ketiga. Maka ya sudah. Bagaimana kaidah yang kita pahami pada pertemuan yang sebelumnya adalah apa? Kalau ada dua pendapat yang bertentangan dan tidak bisa dikompromikan, maka ya sudah. Sama sekali tidak bisa dikompromikan, ya sudah, milih salah satunya. Yang paling aman adalah milih salah satunya. Salah satunya saja. Iman itu berpendapat bahwa as-salatu khairu minan naum pada subuh, dan as-salatu khairu minan naum pada sebelum subuh. Ini adalah apa namanya, dan di Saudi sendiri, kenapa? Karena Syekh Utsaimin Syekh Bin Baz memilih at-taswib itu pada azan subuh, maka subuhnya itu terdengar as-salatu khairu minan naum. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi sampai sini ada pertanyaan? Dan azan ini disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Jadi azan itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. mengumandangkan azan dengan speaker atau tidak speaker. Kalau dulu di zaman Nabi SAW, itu adalah muadzini itu adalah di menara. Maka menara ini, membangun masjid ada menara, itu adalah termasuk yang menunjukkan bahwa itu adalah ciri-ciri masjid. Yang ada khilaf itu adalah kubah. Kalau kubah masjid itu mulai ada khilaf. Syalbani mengatakan itu bid'ah, Syaikh Utsaimin mengatakan itu adalah boleh. Kubah. Kalau menara tidak ada khilaf. Syalbani dengan Syaikh Utsaimin mengatakan menara itu adalah menara itu yang tinggi ya. Menara. Maka ketika dia mengumandangkan azan, maka apa itu terdengar suara di sekelilingnya. Nah, di sekelilingnya adalah di menara. Adalah muazzin itu adalah hendaknya dia mengumandangkan azan itu di tempat yang paling tinggi. Itu kalau tidak ada mic. Nah, kalau sekarang itu adalah apa? Adalah cukup dia di tempatnya. Cukup dia di tempatnya tapi menaranya itu di semua arah, iya kan? Di semua arah, dan ini termasuk yang paling kalau para ulama menyatakan ini yang termasuk yang paling afdol. Karena ini yang termasuk yang dikumpulkan dalam semua riwayat. Coba antum nanti dapati, nanti ada sunnahnya dalam mengumandangkan azan adalah apa? Iltifat yaminan wa shimalan. Iya kan? Iltifat artinya apa? Menoleh sebelah kanan ketika mengucapkan hayyalas shalah dan menoleh sebelah kiri ketika mengucapkan hayyalal falah. Itu adalah apa? Kalau Anda misalnya berada di menara, itu Anda berputar. Ya kan? Karena dia kalau di menara itu kan berputar supaya suara itu terdengar kemana-mana. Maka oleh di zaman sekarang ini dengan adanya pengeras suara, maka itu adalah apa? Itu sudah iltifat yaminan wa shimalan, nah, itu sudah terdengar maksudnya apa? Ke kanan, ke kiri, suara itu sudah terdengar kemana-mana. Jadi wallahu ta'ala alam. Jadi kita katakan adalah apa namanya, tentunya yang lebih utama kalau untuk saat ini adalah dengan adanya pengeras suara. Jadi kalaupun tidak menggunakan pengeras suara, makanannya dia mengumandangkan azan itu di tempat yang paling, di tempat yang tinggi. Allah Ta'ala. Ada lagi? Nah, kalau kita mengatakan apa namanya likulli adzanaini shalah, itu berbeda dengan sahur. Kenapa? Karena ada riwayat yang menunjukkan adalah apa? Kulu wasrabu hatta yu'adzina ibnu maktum. Jadi ketika azannya Bilal, silakan kamu makan dan minum. Kenapa? Karena azannya Bilal itu hanya untuk menunjukkan bahwa itu adalah apa? Itu masih boleh makan sahur. Tapi sampai kemudian terdengarnya azan Abdullah ibnu Maktum, karena Abdullah ibnu Maktum itu adalah menunjukkan apa azannya ketika memang betul-betul sudah masuk waktu subuh. Jadi masuk waktu subuh. Maka ketika azannya Abdullah ibnu Maktum yang pertama, karena untuk istilah azannya ini itu maksudnya azan dan iqamah. Jadi maksudnya kan kalau azan plus azan kan mestinya azanani, sama kan. Dengan azan dan iqamah itu juga namanya azanan. Dua azan. Nah, cuma maksudnya dua azan yang dimasukkan. Ini namanya mimbabit taglib saya katakan tadi. Sama dengan tadi Abu Wani itu bukan bapak dan bapak. Tapi maknanya adalah bapak dan ibu. Sama dengan walidaini. Walidaini maksudnya walida, walid wa walida. Bukan walid dengan walid. Jadi apa namanya kalau misalnya kita mendengarkan azan. Azan subuh untuk azan, kalau untuk sahur, makan sahur itu berakhir sampai azan yang pertama. Adapun bagi mereka yang makan sampai iqamah dikumandangkan, ini mulai ada khilaf. Ada khilaf, ada yang mengatakan itu sudah tidak sah dan artinya batal puasanya. Ada yang mengatakan bahwa itu tidak. Ada yang mengatakan perlu rincian. Ada yang mengatakan perlu rincian. Karena ada yang mengatakan gini, ada yang bangun, loh ini kan masih belum iqamah, dia makan. Nah, maka jumhur al-ulama menyatakan itu tidak boleh. Itu sudah tidak sah puasanya. Artinya sudah azan, belum iqamah, kemudian dia bangun, dia makan. Maka jumhur mengatakan itu tidak sah puasanya. Itu rincian. Kalau rincian yang kedua mengatakan begini, misalnya apa namanya, dia makan, sebelum azan dia makan. Ketika azan dikumandangkan, makanan itu masih ada. Dan dia habiskan. Ternyata begitu udah habis, iqamah dikumandangkan. Maka ini mulai ada perselisihan. Ada yang mengatakan ini boleh, ada yang mengatakan ini tidak dibolehkan. Ada yang mengatakan itu apa namanya, ketika azan itu adalah ihtiyat, hati-hati. Wallahu ta'ala alam. Tapi yang dimasukkan dengan azan untuk makan sahur berakhir adalah ketika azan yang pertama. Wallahu ta'ala alam. Tep tadi? Ya. Apa? Naqus itu nanti dalam istilah apa namanya, ada yang menerjemahkan lonceng, sebenarnya enggak pas kalau lonceng. Naqus itu adalah apa? Sebuah tabu yang dipukul yang untuk menunjukkan bahwa itu adalah apa namanya, ya itu naqus. Kenapa? Karena dia seorang yang tadi yang ada yang mengatakan itu lonceng, ada yang mengatakan itu naqus, bermana tayy Allah taala alam. Kalau saya yang berpendapat bahwa naqus itu adalah gendang, bukan lonceng. Wallahu taala alam. Yang terjemahannya naqus lonceng gitu. Ada yang menerjemahkan pakai di kitab Al-Wajiz lonceng? Lah terus antum dari mana? Enggak, ada yang jadi begini. Jadi saya kan sebutkan tentang apa? Sebab awal munculnya itu azan. Kan para sahabat dan Nabi SAW itu kan berkumpul. Waktu itu adalah apa? Ada yang mengatakan waktu asar, ada yang mengatakan waktu itu adalah maghrib. Jadi waktu asar Nabi SAW jadi apa namanya, berkumpul malam hari, ada yang mengatakan malam, berkumpul untuk apa? Bermusyawarah untuk menetapkan panggilan ketika orang itu mendatangi sholat malam harinya. Kemudian para sahabat ada yang usul, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita pakai, ada yang pakai lonceng, pakai bel, lonceng ya. Kemudian Rasulullah mengatakan jangan, saya tidak, jangan pakai lonceng. Kenapa? Karena itu menyerupai orang-orang Yahudi. Kemudian ada lagi, ya Rasulullah, karena waktu itu ada, bagaimana ya Rasulullah kalau kita pakai gendang yang ditabuh. Kemudian Rasulullah mengatakan jangan, itu kan menyerupai orang Nasoro. Ada lagi yang mengatakan, ya Rasulullah, usul, gimana ya Rasulullah kalau kita pakai api unggun. Rasulullah mengatakan jangan, itu kan menyerupai orang-orang apa namanya, Majusi. Kemudian karena belum ada kesepakatan, kemudian apa, sampai subuh itu belum ada kesepakatan azan. Karena Abdullah bin Said malam harinya dia mimpi itu, kemudian subuh harinya dia ceritakan, ya Rasulullah, semalam saya bermimpi begini, saya didatangi seseorang yang memakai pakaian yang warnanya hijau, kemudian apa, dia memegang sebuah naqus. Kemudian saya tanya, atabi uhadhan naqus. Kemudian dia mengatakan, untuk apa? Kamu untuk apa dengan naqus ini? Kemudian ya untuk saya memanggil untuk sholat. Maukah aku tunjukkan yang lebih baik daripada ini? Maka diajarkanlah lafaz azan. Nah begitu sudah diajarkan lafaz azan, Rasulullah mengatakan, hadhihi ru'ya haqqun. Ini adalah mimpi yang benar. Dan inilah yang ditetapkan sebagai panggilan untuk apa? Untuk supaya orang mendatangi sholat. Jadi bukan apa namanya tadi berkaitan dengan apa ini, kita katakan adalah apa, asbab, sebab-sebab munculnya lafaz adzan. Wallahu taala a'lam. Taib, ada lagi? Tidak ada. Taib, kalau tidak ada kita lanjutkan satu. Nah, termasuk adab dalam mengumandangkan azan adalah apa? Istihbabul azan fi awalil waqti wa taqdimuhu alaihi fil fajri khassa. Disunahkan apa? Disunahkan mengumandangkan azan itu pada awal waktu. Awal waktunya dan mendahulukan didahului dan mendahulukan azan itu pada al-fajr khassa, secara khusus. Artinya sebelum subuh itu dikumandangkan azan itu adalah termasuk yang sunnah. Jadi azan sebelum subuh itu adalah termasuk sunnah yang tujuannya adalah untuk membangunkan orang yang tidur dan supaya membuat semangat orang yang sudah bangun. Mana dalil yang menunjukkan disunnahkan memang azan di awal waktu? Adalah apa? An Jabir bin Samurah. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala nuqal kana Bilalun yu'adzinu idza zalatis syamsu. La yahram. Summa la yuqimu hatta yakhruja ilaihi Nabi SAW fa idza kharaja aqama hina yarahu. Dari Jabir bin Samurah, Bilal itu mengumandangkan azan ketika zalatis syamsu. Ketika matahari apa? Tergelincir. Ini sholat apa? Sholat duhur. Jadi itu menunjukkan apa? Zalatis syamsu, ketika matahari mulai tergelincir itu adalah awal waktu sholat duhur. Dan disitulah Bilal mengumandangkan azan. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Azan itu adalah disunahkan di awal waktu. Begitu sudah matahari tergelincir langsung dikumandangkan azan. Atau ketika sholat asar, ketika bayangan itu sama dengan ukuran bendanya, maka disitulah dia mengumandangkan azan. Jadi misalnya apa? Ketika bayangan itu sama dengan ukuran bendanya ya. Kemarin kita sebutkan apa? Kalau bendanya 1 meter, bayangan 1 meter, berarti itu berakhir waktu sholat. Sholat apa? Duhur. Berarti awal waktu sholat asar. Maka disitulah dia mengumandangkan azan. Dan ini dalil menunjukkan bahwa sholat mengumandangkan azan itu adalah sunnahnya di awal waktu. Apalagi sebelum subuh. Kalau sebelum subuh ada memang riwayat yang menunjukkan sebelum subuh itu ada ada azan. Dan Bilal tidak mengumandangkan iqamah itu sampai kapan? Sampai dia melihat Nabi SAW, ya kan? Sampai Nabi SAW itu keluar dari rumahnya, dan begitu sudah keluar dari rumah maka baru Bilal mengumandangkan iqamah. Sebenarnya hadis ini itu banyak faedah yang bisa kita dapati. Di antaranya adalah apa? Dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW itu menunjukkan bahwa sholat tahiyatul masjid itu adalah sunnah bukan wajib. Jadi ini sekaligus bantahan. Kenapa? Karena nanti ada yang berpendapat sholat tahiyatul masjid itu hukumnya adalah wajib. Seandainya itu adalah wajib, maka tentunya Nabi SAW tidak meninggalkannya. Iya kan? Dan di sini apa? Nabi SAW meninggalkan, dan banyak Nabi SAW meninggalkan sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena Nabi SAW apa? Keluar dari rumahnya itu bila langsung apa? Langsung apa? Iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah Nabi SAW mengatakan, hey Bilal, tunggu saya sholat sunnah dulu, baru kemudian apa? Saya sholat tahiyatul masjid dulu, baru kemudian iqamah. Tidak kan? Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, akimu hatta tarauni. Kumandangkanlah iqamah sampai engkau melihat aku. Sampai engkau melihat aku keluar. Jadi ini termasuk faedah bahwasanya apa Nabi SAW itu adalah meninggalkan namanya sholat tahiyatul masjid. Dan ini dalil menunjukkan bahwa sholat tahiyatul masjid itu adalah sunnah bukan wajib. Walaupun nanti Syekh Abdul Azim Al-Badawi mengatakan sholat tahiyatul masjid itu adalah wajib, karena beliau dalam buku ini itu menyatakan sholat tahiyatul masjid adalah wajib. Dalil yang lain yang menunjukkan adalah apa? Disunahkan di awal adalah apa? Dari yang sebelum subuh. Itu adalah hadis dari Abdullah bin Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Bilalan yu'adzinu bilail. Sesungguhnya Bilal itu kan mengumandangkan azan itu di malam hari, menunjukkan bahwasanya apa? Bahwa ini khusus untuk malam hari itu ada azan. Ada azan yang di malam hari, karena jam 3 itu masih disebut apa? Malam, iya kan? Jam 3 kan masih disebut malam. Itu sudah apa? Maka ini yang kemarin kita sebutkan apa? Makan jam 3 itu tidak disebut makan sahur. Itu disebut makan malam, bukan makan sahur. Kenapa? Karena sahur itu adalah apa? Adalah diantara fajar katib dengan fajar shadiq. Adapun Bilal mengumandangkan azan itu adalah di malam hari. Dan ini khusus untuk sebelum subuh. Fakulu wasrabu, ketika azannya Bilal, ya sudah. Kalian makan dan minum. Silahkan Anda makan dan minum. Bukan berarti makan terus sampai kemudian azan. Tidak. Ya, artinya dipersilahkan Anda makan dan minum. Ketika masih Bilal yang mengumandangkan azan. Hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai azannya Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Wallahu ta'ala a'lam. Taip, saya kira itu yang bisa sampaikan pada sore hari ini. Kalau ada benarnya dari Allah, kalau ada salahnya dari diri saya sendiri, aku luqali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.